melanjutkan ngaji hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala fil haditsil qudsi. Ya bani Adam, wahai manusia, idza lam tukhrij, apabila tidak mengeluarkan engkau haqqi terhadap hakku, minal mali, dari harta benda. Alladzi razaqtu, yang telah memberikan rezeki aku kepadamu, iyahu kepada itu ladzi, wa manata, dan kikir engkau minhu, dari itu ladzi, al-fuqara, kepada para fakir, hukukahum, terhadap hak-hak mereka. Shallatu alaika jabarun, shallatu, maka akan menguasai alaika dirimu jabarun. Siapa makhluk yang ganas atau Allah yang maha perkasa? Ya khudu, mengambil itu jabaru, kepada itu ladhi, minka dirimu, wala uthibu, dan tidak memberikan pahala aku kepada mu'alai atas itu ladhi. Ya Ibn Adam, wahai manusia, in arata, jika berkehendak engkau rahmati terhadap rahmatku, falzam, maka tekunin engkau ta'ati terhadap ta'at kepadaku, wa in khasyid, dan jika takun engkau azabi kepada azabku, fahdar, maka hatilah engkau in maksyati, dari maksyid kepadaku. Ya Ibn Adam, wahai manusia, raditu minka, raditu ridha, aku minka rimu bil amal, lukalin amal yang sedikit. Wa anta dapun kau la tarudha, ila, tidak ridha engkau bil rizki al-kathir, dengan rezeki yang banyak. Ya Ibn Adam, Allah menyapa kita dengan Ya Ibn Adam, wahai anak cucu keturunan Nabi Adam. Itu keturunan Nabi Adam itu mengandung pemahaman bahwa karena beliau melakukan kebaikan tapi juga melakukan dosa, maka kita anak cucunya ini juga memiliki kemampuan dua hal sekaligus, yaitu mengerjakan kebaikan dan mengerjakan dosa-dosa. Butuh perjuangan yang sangat sungguh-sungguh untuk bisa terhindar dari dosa-dosa. Butuh riyadhah yang tekun untuk tidak tertarik kepada dosa-dosa. Dan itu perlu kita latih sebenarnya, bahwa dosa-dosa itu sebenarnya bajin, dosa-dosa itu bau, dosa-dosa itu tidak karuan sebenarnya. Cuman karena kompromi demi kompromi dalam kehidupan, akhirnya banyak juga yang tertarik terhadap dosa-dosa. Jadi Nabi Adam adalah dua kemungkinan sekaligus, yaitu kemungkinan baik dan kemungkinan buruk. Tapi Nabi Adam sendiri mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Hanya sekali beliau tergelincir. Nah, itu pelajaran bagi kita bahwa jangan terlalu sering kita tergelincir di dalam dosa-dosa. Memang ya, dosa itu akan membuat orang menjadi dewasa. Andaikan tidak ada dosa-dosa, tidak ada kesalahan-kesalahan, orang tak mungkin bisa menemukan kedewasaan. Tapi kalau terus-terusan salah, itu terlalu banyak dewasanya. Cukup sekali ya. Orang yang beriman, sabda Nabi, itu jatuh dalam satu lubang satu kali, tidak dua kali. Jadi, karena tahu sudah di situ lubang. Lubang apa? Lubangnya nafsu. Di situ lubang, lubangnya maksiat. Di situ lubang, lubangnya dosa-dosa. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Ya Ibn Adam, wahai manusia. Berarti begini juga, yang ketiga, Allah menyapa kita dengan Ya Ibn Adam. Nah, sebenarnya kalau kita paham di dalam penciptaan bahwa Nabi Adam itu langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah, kita ini pun juga sama, diciptakan dengan kedua tangan Allah, yaitu tangan yang pertama, tangan rahmatnya, yaitu tangan kanan. Terus yang satunya lagi itu tangan kemahaagungan atau kemahakuasaan. Itu yang disebut dengan kedua tangan. Lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau iblis tidak mau bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya diciptakan dengan kedua tangan oleh Allah Ta'ala itu, kita ini dididik oleh berbagai macam karunia, sekaligus dididik oleh berbagai macam ujian. Jadi ada sehatnya, ada sakitnya, ada rezeki lancar, ada syarat dan lain semacamnya. Itu cara Allah Ta'ala mendidik. Kalau terus-terusan manusia dicukupi, itu akan menjadi manja. Manja coba ya. Kalau orang dicukupi terus, rezekinya cukup, sehat terus, itu manja, gak dewasa-dewasa. Tapi ketika dalam hidup ini ada pahitnya, orang kemudian bisa dewasa dengan adanya pahitnya kehidupan itu. Jadi mulai belajar tentang bagaimana mengatasi persoalan-persoalan. Tapi kalau pahitnya terlalu banyak, orang bisa putus asa. Jadi itu Allah Ta'ala itu mendidik dengan kedua tangan, maksudnya dengan rahmat sekaligus dengan ujian. Ibn Adam, wahai manusia, anak cucu Adam. Jadi gini, Nabi Adam itu dibikin langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, keberadaan diri kita ini sesungguhnya, walaupun kita melihat serba proses ya. Jadi proses orang tua kita berkenalan, kemudian menikah, itu proses. Tapi sesungguhnya proses seperti itu juga merupakan bagian panjang dari kun fayakunnya Gusti Allah. Jadi, hasil dari kun fayakunnya Allah, ya kita ini hasil kun fayakunnya Allah. Karena itu mengagumkan sebenarnya. Karena itu kita adalah adallu dalilin ala Allah. Kita ini merupakan bukti yang paling kuat untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi apa buktinya Allah kuasa? Ya kita ini. Jadi tidak memerlukan sesuatu yang di luar kita sebenarnya. Kita ini sudah ayat Allah Ta'ala yang paling mengagumkan. Karena itu ya, kalau akal manusia itu diwujudkan dalam bentuk susunan kabel-kabel, itu kata para fisikawan, satu orang itu membutuhkan kabel yang besarnya, yang tumpukannya itu seluas alam semesta, satu orang. Jadi kan cuma simple banget segini aja, simple banget, bisa ngatur macam-macam ini aja. Jadi begitu sangat cepat loadingnya. Coba kalau kita dengan tablet atau laptop, lama banget nyebelin. Jadi kita kan cepat melihat orang set, langsung kena semua yang set gitu, kena. Itu gak bisa, dengan kekuatan canggih apapun teknologi itu gak bisa. Juga kita nge-save dari berbagai macam peristiwa di masa silam, bisa langsung kita tarik walaupun sudah puluhan tahun, set kan gitu. Coba kalau komputer gitu. Atau kita menjelajah ke masa depan, ke tahun depan, ke berikutnya, itu bisa langsung saya bayang-bayang itu jelas nampak sekali. Itu hebatnya kita manusia itu. Kenapa? Karya tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak memerlukan sesuatu yang lain. Cuma karena manusia itu seringkali kalah dengan hal yang berulang-ulang, maka memandang diri sendiri tak tergetar tentang kekuasaan Allah. Jadi kita menangis, iya kayak gini ini. Coba kalau misalnya ada kambing tanduknya 6, itu langsung tergetar, ya Allah, ya Allah. Padahal ini kita ini lebih menakjubkan ketimbang kambing bertanduk 6. Lebih menakjubkan. Tapi kenapa kok enggak takjub, kok enggak tergetar menyaksikan kemahan Allah Ta'ala? Kenapa? Karena sudah bolak-balik menyaksikan. Ya, karena matahari itu setiap saat terbit dari timur, enggak bergetar kita menyaksikan matahari terbit. Coba sekali terbitnya dari selatan atau utara, waduh, ngeri. Jadi kita itu perlu merefreshing pikiran kita, sesungguhnya perasaan kita bersadar senantiasa terasa baru segala sesuatu itu. Baru atau tidak baru, tergantung kekuatan kita mengelola sebenarnya. Kita pada malam Rabu sekarang ini, bukan malam Rabu yang kemarin, sudah lain, murni baru ini. Karena itu setiap hari itu ya, setiap hari itu bilang kepada manusia, ana khalqun jadid, katanya. Aku ini makhluk yang baru. Artinya walaupun tadi itu Selasa, aku ini baru, bukan Selasa yang kemarin, juga bukan yang besok. Wala amalika syahid, dan aku menyaksikan amalmu. Fa'tanim ini, hati-hati dengan aku, fa ini laut, aku tidak pernah kembali. Jadi aku yang pergi, bukanlah aku yang akan datang besok Selasa lagi, itu bukan. Ma min yaumin yansakku fajru illa wuyunadi ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fa'udhanin minni fa'inila a'ud. Hari itu ngomong sebenarnya ya, hari itu makhluk kok bukan, kok bisa ngomong gitu. Hari itu makhluk lah ya. Karena itu kalau karohnya Syekh Abdul Qadir Jilani gitu ya, tahun itu datang sebagai sosok manusia itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya tahun. Terus mau ngapain? Mau ngasih tahu kabar-kabar yang ada dalam diri saya. Silakan laporkan. Ya kan? Lapor. Nanti di bulan ini terjadi itu, laporan selesai. Jadi berwujud, tahun itu berwujud. Bulan juga berwujud, minggu berwujud, bahkan hari berwujud. Ya. Kalau kita kan kosong, mana yang disebut dengan hari? Kan kosong. Apa yang disebut dengan Selasa, Rabu itu kan sebutan. Wujudnya kayak apa? Kan sama. Bendanya ya sama. Tidak, ternyata person itu. Para wali-wali Allah Ta'ala bisa menyaksikan seperti itu. Bahwa semuanya itu person ternyata. Semuanya itu bisa berwujud. Bisa nyata. Sabtu Qadir Jalan itu setiap saat itu mendapatkan laporan. Jadi hari datang melaporkan diri, minggu datang melaporkan diri, bulan datang melaporkan diri, tahun juga datang melaporkan diri. Karena itu, ya mesti tahulah segala sekian Qadir Jalan itu melapor dulu. Nah, kita itu gak pernah dilapori, karena itu terkejut loh. Kok kayak gini ya, gak pernah dilapori. Coba kalau dilapori gak terkejut kan? Orang-orang yang bersih hatinya di hadapan Allah Ta'ala. Ya Ibn Adam, wahai manusia, jika engkau tidak memberikan hakku dari harta benda yang kuberikan kepadamu, maka akan datang nanti makhluk yang kusuruh, yang kuperintahkan untuk menghabisi rezeki yang kuberikan kepadamu. Jadi hidup itu jangan pelit-pelit loh ya. Jadi kita punya apa? Berikan untuk bergembira bersama-sama. Jadi ya, pokoknya pelit bang. Ada orang ya sama dirinya sendiri itu pelit loh. Orang itu sesungguhnya senang merokok, bismillah di bulan senang. Tapi karena jangan cepat habis uangnya, maka beli bintang buana. Sebenarnya senang ya. Jadi sama dirinya sendiri aja pelit, apalagi sama orang lain, ya kan? Berbahaya. Jangan dong. Nah, Nabi kita itu, junjungan kita itu teladan luar biasa, luar biasa. Itu yang sulit untuk bisa kita teladan, untuk kita tiru. Nabi itu punya apa hari ini, malam ini, harus habis malam ini diberikan. Jadi tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu tawakal yang tidak ada hubungannya dengan perhitungan akal. Tidak ada hubungannya dengan usaha dulu baru tawakal. Bukan, itu kan tawakalnya orang awam. Kalau tawakalnya orang awam itu usaha dulu baru diserahkan kepada Allah. Enggak, ini di luar akal. Luar akal. Nah, yang di luar akal seperti itu, dari kalangan sahabat Nabi cuma satu yang bisa mencontoh Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yaitu menjelang perang Tabuk, Nabi buka kotak infak. Siapa di antara kalian yang mau berinfak? Abu Bakar itu memberikan semua yang dimiliki selain yang dipakai. Yang dimiliki selain yang dipakai. Ketika ditanya oleh Nabi, bagaimana kau nanti ngurusin dirimu, anakmu, istrimu? Katanya, Abu Bakar jawab, saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu tekad bulat luar biasa dalam hal tawakal, mengikuti Nabi-Nya. Jadi karena itu ya, ingat firman Allah Ta'ala ini, wahai manusia, kau jangan kikir untuk memberikan rezeki yang kuberikan kepadamu, jangan kikir tuh ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Kalau kita memberikan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu akan serkep untuk memberikan ganti. Ini gantinya. Jadi jangan terlalu lama memegang uang bertumpuk itu, jangan terlalu lama. Langsung tetap ditransferkan dalam kebaikan. Dan kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala langsung. Nah, gitu, tak? Boros kalau kebaikan. Tidak apa-apa loh kalau kebaikan boros. Tidak apa-apa. Kalau kita betul-betul yakin, saksikan Allah Ta'ala memberikan yang lebih lagi. Jadi kalau dalam kebaikan itu enggak pakai boros-borosan. Jadi dalam hal kebaikan kita berikan. Nanti Allah Ta'ala itu sigap ya, untuk memberikan ganjaran. Semua yang ada ini bisa jadi pintu bagi Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Apa saja? Kan akal kita enggak masuk toh. Masa kalau membuka dan kira-kira ada uangnya kan enggak masuk akal. Karena Allah akal. Tapi bagi Allah Ta'ala, bagiku itu mungkin kalau aku berkehendak, kata Allah. Mungkin, kalau aku berkehendak itu baik, mungkin. Jadi, tidak mesti masuk di akal kita segala sesuatu yang Allah kehendaki. Tidak mesti masuk di akal kita. Dan itu kalau sudah bab kebaikan, jangan takut lagi untuk memberikan. Jangan terlalu lama, bertumpuk-tumpuk, jangan terlalu lama. Nanti kena pasal al-hukmut takatsur atau zurtumul maqabir al-hukmut takatsur. Kau menjadi lalai karena kekayaan yang sangat banyak yang kau miliki. Hatta zurtumul maqabir hingga kau mendatangi liang lahat yang bubur. Lama, biar berganti. Karena namanya pergantian itu lebih ini, lebih menyenangkan, lebih menyegarkan. Ya, senang. Kita lepas ini. Nanti ganti yang baru kan seger lagi. Seger. Kalau terus-terusan ini saja itu kan seperti air enggak mengalir, keruh. Udah. Enak kalau mengalir terus transaksinya dengan Allah Ta'ala itu lancar. Lancar. Nah, kalau kita pegang apa yang kita miliki itu, kita iman-iman, nanti entah Gusti Allah Ta'ala mengutus rampok, mengutus pencuri, mengutus binatang-binatang yang merusak, macam-macam, apa mengutus api untuk kebakaran, semua itu utusannya Gusti Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tidak memberikan zakat sebagaimana semestinya, maka zakatnya nanti diambil secara paksa dengan datangnya pencuri-pencuri. Kalau manusia kan perkiraannya begini. Kalau apa yang dimiliki itu terus dipegang, terus ada tambahan, kan nanti bertambah. Jadi logikanya logika tambahan. Dikira dengan cara seperti itu terus bertambah. Padahal enggak. Siapa yang rajin bertransaksi dengan Gusti Allah Ta'ala, maka orang itu yang akan mendapatkan lebih banyak lagi. Kita kan sesungguhnya berjualan sesuatu kepada Allah yang sebenarnya milik Allah. Ya Allah, saya jual ya ini uang 100.000 katanya untuk dipakai di jalanmu, katanya. Terus Allah Ta'ala beli. Tentu saja kalau Allah yang beli itu pasti belinya mahal, gak mungkin Gusti Allah kok beli murah. Pasti mahal. Sebab Allah itu maha menghargai siapapun yang mengerjakan kebaikan itu dihargai. Dan penghargaannya itu berlipat-lipat, minimal 10 kali lipat. Dan itu ada seorang raja bernama Sultan Mahmud. Sultan Mahmud itu di tengah pengembaraannya bersama para menteri ketemu dengan orang tua yang pekerjaannya mencari kayu bakar, mencari semak-semak untuk dijual ke pasar, kemudian hasilnya itu jadi nafkah untuk dimakan bersama keluarganya. Sultan Mahmud itu sengaja memposisikan diri di jalan yang tidak boleh tidak mesti dilewati oleh si tua pencari kayu bakar itu. Nah, dalam keadaan terpaksa akhirnya ketemu orang tua ini dengan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud memegang semak-semak yang dimiliki oleh pak tua itu, kemudian bertanya, ini akan kau jual berapa semak-semak ini? Katanya. Si pak tua itu bilang, saya sebenarnya tidak enak untuk menjual, tapi untuk melepas begitu saja juga tidak enak, sebab Tuhan sudah mengatakan ini akan jual berapa. Jadi meletakkan besi di tengah-tengah itu. Jadi mau tak kasihkan percuma enggak enak, sebab tadi sudah ditanya harganya berapa. Mau dijual enggak enak juga, cuma semak-semak. Cobalah, silakan. Yang namanya pedagang itulah yang menentukan harga, katanya. Saya kan di sini posisinya mau membeli, pembeli. Terus asal nyebut sih pak tua ini. Nyebut 200.000 dinar. Oh, nyebut. Menteri-menterinya itu bilang, ini betul-betul enggak karuan ini pikirnya pak tua. Masa semua begini 200.000 dinar? Dimarahi sama menteri-menteri pak tua itu. Fatwa bilang begini, sebentar dulu, jangan emosi dulu katanya. Ini persoalannya sudah lain. Lain gimana? Semak-semak ini memang tidak seberapa, cuma semak-semak. Sebagaimana setiap hari saya jual ke pasar, tidak seberapa harganya. Tapi tadi sudah dipegang oleh tangan yang mulia, tentu saja harganya sudah lain. Jadi dipegang oleh Sultan Mahmud, lain harganya. Kan kalau sampai saya jual dengan harga yang sama di pasar, saya tidak menghargai pegangan tangannya itu. Akhirnya si menteri itu, iya. Bayar. Ini diungkapkan cerita ini oleh Syekh Fadhil Dattar dalam rangka untuk menjelaskan segala sesuatu yang sudah ditangani dibeli oleh Gusti Allah pasti mahal harganya. Karena itu tidak usah pelit untuk apa? Untuk memberikan segala sesuatu di jalannya pasti Allah membelinya itu mahal. Inna Allah syutara minal mu'minina ambusahum wa ambalahum bi'anna lahumul jannah. Allah jelaskan Gusti Allah itu membeli itu. Ambusambambalam, diri kita itu dibeli. Kalau hidup mati kita serahkan kepada Allah, maka nanti dibeli mahal. Apa wujudnya dibeli mahal? Diri kita itu diganti dengan yang lebih bermutu ketimbang sekarang. Karena itu kalau di akhirat ya, kalau di dunia ini mata kita tidak bisa menyaksikan Allah, gak kuat. Kalau di akhirat mata kita bisa menyaksikan Allah. Terus di sini kita tidak bisa mendengarkan seluruh musik surgawi, tidak bisa didengarkan. Kenapa? Telinga ini begitu terbatas untuk mendengarkan musik surgawi. Tapi di akhirat bisa menikmati musik surgawi karena sudah diganti dengan yang lebih bermutu, lebih berkualitas telinga kita ini. Sama juga kulit dan semuanya diganti. Seluruh under delivery tubuh kita itu diganti. Di akhirat itu enggak ada orang pipis loh. Di surga enggak ada orang pipis, apalagi BAB enggak ada. Jadi tidak memerlukan kamar mandi, tidak memerlukan MCK. Semua makanan dikonsumsi, diminum itu nanti outputnya itu berapa apa? Outputnya itu berupa minyak wangi. Jadi kita wangi. Jadi orang itu berkeringat, tapi keringat itu lebih harum ketimbang misi. Nah, kalau sekarang jangan bilang lebih harum. Bau kalau pakaian 3 hari, berapa hari, bau orang gila yang tak pernah mandi, jangan didekati. Tapi kalau waliullah ya, saya pernah beberapa kali memeluk kekasih Allah ya, padahal dia tidak mandi berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, enggak bau ya. Kemana ya hilangnya bau itu? Ya, bau itu diusir oleh pikirnya dalam hati. Karena dikit dalam hati kuat, dia enggak mandi bertahun-tahun. Mana kok enggak ada baunya? Malah harum. Nah, kalau kita kikir kepada Allah yang memberikan karunia kepada kita, nanti diambil paksa sendiri oleh Allah Ta'ala. Dan ketika kehilangan sesuatu itu sudah tidak ada pahalanya. Tapi kalau orang tidak kikir kehilangan sesuatu, itu dapat pahala. Jadi misalnya kecurian apa, tapi sudah hati itu sabar, iya ini ketentuan Allah, dapat pahala. Karena itu ada doanya. Doa untuk mendapatkan yang lebih dari apa yang menimpa. Terus, wahai manusia, sesungguhnya jika engkau menghendaki rahmatku, maka tekunilah tunduk kepadaku. Tunduk kepada Allah itu sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan perbuatan-perbuatan ubudiyah atau penghambaan, enggak. Kita diam saja ini bisa tunduk kepada Allah Ta'ala. Kita merasa bergantung kepada Allah Ta'ala dan merasakan nafas ini adalah karunianya, itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Kita tidak menemukan tempat untuk mengadu, itu namanya tunduk. Kita merasakan seperti itu. Kita tidak punya tempat untuk berlindung selain Allah, merasakan seperti itu sudah tunduk. Tunduk. Jadi setiap saat tunduk. Jadi kalau orang ingin mendapatkan rahmat Allah sebanyak mungkin, maka tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kalau kok nasibnya pahit misalnya ya, kok seringkali dikecewakan, nyaris putus asa, sehingga doa-doa bercampur dengan putus asa. Nah itu karena kurang tunduk, kurang tunduk. Coba kalau tunduk, nanti Allah yang mengatasi nasib kita. Guys, aku yang menyelesaikan kan gitu. Jadi kalau nasib kita itu dipegang oleh Allah Ta'ala, mudahlah kita. Tapi kalau Allah Ta'ala sampaikan bilang, silakan urusi nasibmu, pasti secara itu. Karena itu doa Nabi itu, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfat ainin. Ya Allah, jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Jangan, hancur pasti. Jadi disuruh tangan dirimu, itu hancur. Kalau Allah sudah lepas tangan, orang itu tidak bisa apa-apa. Jadi kita ini menjadi jaya, bisa bahagia, bisa tertata rapi nasib kita itu karena dipegang oleh Allah Ta'ala, karena diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika engkau ingin rahmatku, maka tekunilah tunduk kepadaku, tunduk. Dan jika engkau takut kepada siksaku, maka hati-hati, hati-hati jangan sering bermaksiat kepadaku. Maksiat itu sengaja dibikin oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk memperkenalkan diri kepada manusia. Jadi andaikan tidak ada maksiat, orang-orang itu, orang-orang beriman, tidak tahu bahwa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun yang pertama. Jadi karena itu ada maksiat. Nanti setelah ada maksiat, istighfar. Setelah istighfar, oh ternyata Allah Maha Pengampun. Terus andaikan tidak ada maksiat, orang itu tidak tahu terhadap kemahaperkasaan Allah. Jadi dosa-dosa itu diperlukan agar orang berkenalan dengan Allah yang mahaperkasa, yang tidak bisa dilawan. Nah, pertama-tama misalnya ya, ingin rasanya mendemo Allah tentang keputusan-keputusan yang tidak sesuai, tentang takdir-takdir yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Mau tak demo, kusya Allah di demo perasaan begitu. Tapi ternyata tidak bergeming di demo. Jadi akhirnya orang tahu ternyata Allah memang tidak betul-betul tidak bisa dilawan. Tidak boleh, tidak harus pasrah saja, enggak bisa. Jadi demo siang malam enggak bisa. Menggoyang Gusti Allah enggak bisa. Sedangkan jangankan demo, doa-doa kita itu tidak bisa mempengaruhi Allah. Jangan dikira kalau kita berdoa itu nanti bisa mempengaruhi, nanti keputusannya bisa berubah. Enggak. Allah memerintahkan kita berdoa itu biar satu, kita merasakan bahwa kita itu bergantung kepada Allah. Yang kedua, doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi tidak ada hubungannya dengan doa kita mempengaruhi. Allah itu tidak ada hubungannya. Kalau sekarang kita punya keyakinan bahwa kalau berdoa ini nanti semula Allah tidak berkehendak terus berkehendak, ya, itu berarti tidak belum paham Gusti Allah. Kalau Allah masih bisa dipengaruhi berarti kan lemah. Bisa dipengaruhi seperti Jokowi. Kan lemah ya. Pengaruhi Nasdem, pengaruhi Megawati. Kan lemah. Allah tidak bisa dipengaruhi, bahkan orang-orang terkasihnya tidak bisa mempengaruhi Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala memberikan sesuatu, ya kehendaknya, tanpa pengaruh apapun. Sama kalau suatu saat nanti Allah memasukkan orang-orang ke surga, bukan karena amal kita, orang-orang itu bukan, tapi karena bimahdil ifdal wal'am, semata-mata karunia Allah, bukan karena pengaruhi. Tapi juga bukan lantaran pemahaman seperti itu terus kita tidak berdoa, tetap berdoa. Kenapa diperintahkan? Jadi salah orang memahami misalnya begini, saya kok malu ya berdoa. Lah kenapa kok malu? Masa dari dulu minta-minta terus? Nah, kalau sama Gusti Allah enggak paham minta terus. Kalau sama kawan-kawan jangan terus-terusan. Nah, kalau misalnya 1-2 hari orang minta saya minta pisang enggak kasih kan. Besok minta pisang enggak kasih. Lama-lama bisa mangkel juga itu warga. Tapi kalau Gusti Allah justru nggak suka kalau orang tidak berdoa itu, nggak suka. Karena itu berdoa lah itu. Nah kalau dulu ketika belajar hisab-hisab ya, belajar doa ini ampuh dan lain semacamnya, kan dikira kalau ini doa pilihan ini ampuh katanya. Seolah-olah doa itu bisa langsung menjebol kehendaknya Gusti Allah. Ini walaupun cuma 3 baris tapi ampuh, karena itu tidak saya berikan kepada sembarang orang. Itu enggak ada, itu enggak ada. Enggak ada. Doa itu tidak tergantung kepada berapa baris-baris. Enggak, doa itu keluar dari hati yang tulus, yang bersih, enggak. Semata-mata sebagai penghambaan kepada Allah Ta'ala atau inginnya mempengaruhi Allah. Lalu ketika belum paham, kan ada istilah gini, doa itu seperti pisau katanya. Karena itu asah terus menerus, nanti kalau diperlukan kan sudah tajam pisau itu. Jadi karena itu baca terus berusaha doa Allah ya. Nanti kalau diperlukan bisa langsung tancap gitu kan. Itu pemahaman yang gak benar juga sebenarnya. Kan seperti pisau diasah, kalau sudah diasah tajam. Nanti kalau sudah tajam, kapan mau dipergunakan langsung bisa eksekusi. Enggak kayak gitu sebenarnya. Ya Ibn Adam, wahai manusia, aku itu ridho dengan amalmu yang sedikit. Kita itu kan amalnya dikit banget. Sudah dikit dicampur debu lah itu. Dikit campurannya itu yang banyak maksiat-maksiat. Campurannya seperti orang-orang Madura bikin kopi. Ini apa kopi? Padahal kopinya itu 1 on. Campurannya lam turu 1/2 kilo. Jagung 1/2 kilo. Ya bukan kopi itu sebenarnya. Campurannya itu. Jadi orang Madura makan nasi. Tapi kan merah itu loh. Loh kok merah? Ya kan berasnya cuma 1/4 kilo. Terus sisanya ya jagung. Jadi amalnya itu dikit, campur lagi, campur dosa, dosanya penglihatan, dosanya pendengaran, dosanya sasar-sasar yang tidak beres, semuanya campur. Nah, aku itu mau menerima amalmu yang gak beres, yang sedikit seperti itu. Ya. Tapi kenapa kau tidak menerima rezekiku yang banyak? Sudah dikasih banyak, masih kurang ini, kurang ya Allah, tambahin lagi, tolong tambahin lagi. Ini keperluan mendesak. Heran, manusia itu betul-betul makhluk mengagumkan. Jadi kalau bob rezeki, kurang terus, kurang. Karena itu manusia itu yang tamak terhadap rezeki, rata-rata tidak mengerti logika kurangan, yang ngerti logika tambahan. Pokoknya bagaimana mungkin nambah, dan berkurang. Padahal ya, orang seperti Sayyidina Umar, itu ketika sudah wafat, warisannya itu cuma apa? Cuma pedang. Betul-betul dihabisin itu loh. Sebelum meninggal dihabisin, tak pakai untuk kebaikan, sehingga tidak tersisa kan. Kalau tersisa itu kan, ya kalau nanti oleh anak cucu dipakai untuk kebaikan. Kalau untuk rebutan, bertengkar dengan saudaranya, langsung dipaksin. Kira-kira meninggalnya 5 hari lagi, langsung cepat untuk kebaikan. Nanti tinggal dikit banget. Jadi andaikan masih ada umur, nah tinggal pedangnya dijual. Jadi dipasir. Nah sekarang kan takut. Jadi bagaimana anak cucu nanti kalau nggak mendapatkan apa-apa? Seolah-olah anak cucu itu rezekinya bergantung kepada orang tua. Padahal tidak. Anak cucu itu mendapatkan jatah sendiri. Jauh sebelum dilahirkan sudah ada jatahnya tersendiri. Islam sekarang itu juga semakin tidak berdaya. Layak mutu lah itu ya. Itu karena memang hasrat duniawi, butuh dia itu sudah mengakar di mana-mana. Pokoknya intinya materi, apa aja intinya materi. Karena itu Islam semakin semarak secara ilmu dan pentas, tapi semakin tidak memiliki kualitas. Itu yang sesungguhnya dirisaukan oleh para kekasih Allah Ta'ala. Bagaimana kok menjadi semakin centang perenangnya, jumlah yang banyak tapi tidak memiliki, nyaris tidak memiliki pengaruh apa-apa. Itu yang bertengkar itu orang Islam semua, yang dari KPK, Polri, orang Islam semua. Orang Islam cap apa, siapa gurunya yang ngajar begitu itu juga ngajar ya. Ya nah, ini jadi untungnya kita itu bisa berpikir bahwa segala sesuatu ya Allah memang pahit rasanya, tapi ini kan tidak mau jual. Pahit rasanya tidak sebagaimana yang diinginkan, tapi itu terjadi juga karena kehendakmu. Orang-orangmu sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Islammu, tapi kehendakmu semakin hari Islam semakin menipis. Sebab kalau tidak begitu, nanti tidak akan pernah terjadi apa yang disebut sebagai kiamat. Sementara kiamat itu adalah kepastian harus terjadi. Untuk terjadi, orang-orangnya harus tidak beres. Karena itu sabda Nabi, orang yang menangi kiamat itu orang paling buruk. Orang paling buruk. Karena itu moga-moga kita dan keturunan kita enggak sampai nyaksikan kiamat. Amin, amin, amin, amin. Jadi makanya kita berdoa tuh, kalau kira-kira jadi orang buruk, mending diputus mata rantai keturunan. Putus, tidak punya keturunan lagi. Nah, punya keturunan cuma melahirkan Abu Jahal. Kalau Abu Bakar namanya, melahirkan Abu Jahal, Abu Jahal. Mending enggak usah keturunan, Bapak pasti enggak ngirim Fatihah itu. Pasti enggak tahlilan. Pasti enggak mendoakan, ziarah apalagi enggak. Mending diputus saja. Itu kalau kemauan kita, tapi kehendak Allah Ta'ala tidak mesti sama dengan kemauan kita. Para Nabi pasti saja sudah berantangan atau keturunan mereka. Tapi juga Allah Ta'ala memiliki kehendak lain. Itulah drama Allah Maha Kolosal ya. Yang segala-galanya itu akan berakhir di Allah dua. Detik berlalu semuanya akan kembali kepadamu. Saya kira ini yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ما أشكو غرامي يا نور الوجود.